قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن أبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya suka mencela dan suka melaknat dan suka berbicara melampaui batas dan kotor ucapannya. Wa hadzal hadis fi tahdzirun min hadhihi sifatiz zamimah. Al-la'nu liman la yastahiqu ayul'an wa ta'nu fil ansab. Hadis ini terdapat tahzir, terdapat peringatan dari sifat-sifat yang tercela. Al-la'an, laknat bagi siapa yang tidak berhak untuk dilaknat. Yang kedua, at'an fil ansab. Li'annahu min amril jahiliyah. Sungguhnya ta'an termasuk dari perkara jahiliyah. Wal fahsyu wal badha'ah. Li'annaha laysat min akhlaqil mu'minin. Sungguhnya al-fahsy al-badha'ah bukanlah termasuk dari akhlak mukminin. Wala min alfadhihim, dan tidak pula termasuk dari lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan mereka. Innamal mu'minu daiman abadan yatakallamu bil kalamit thayyib alladhi yanfa'uh. Dan hanyalah seorang mukmin yang selalu lamanya berbicara dengan ucapan yang baik yang memberikan manfaat kepadanya. Wa yaktubu fi sahifatin hasanati, dan menulis pada lembarannya kebaikan-kebaikannya. Wa yanfa'u ghairah, dan memberi manfaat kepada selainnya. Imma bi dzikrin wa imma bi nushin au amrin bi ma'rufin au nahyin 'anil munkar. Baik berupa peringatan, nasihat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ta'limin wa dalalatin 'alal khair, dan memberi pelajaran serta menunjukkan kepada kebaikan. Hadhihi sifatu ahli iman al-kamal fi imanihim. Ini adalah sifat-sifat ahli iman yang sempurna imannya. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Abu Bakr ibn Ayyash عن الحسن ابن عمرو عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا اللعان اسمه ولا الفاحش ولا البذيء. Dari Nabi عليه الصلاة والسلام bahwasanya beliau bersabda ليس المؤمن بالطعان, bukanlah seorang mukmin itu adalah seorang yang banyak mencela, ya suka mencela. Ya, di sini dengan sigha apa? Mubalaghah. Dari ta'in. Ta'in orang yang mencela, ta'an orang yang suka mencela atau kebiasaannya mencela. Di sini ada isyarah bahwasanya seorang mukmin ya sulit sekali untuk bisa lepas dari adanya ta'an. Tapi kalau sekali dua kali terjadi itu sesuatu yang maklum. Ya, seperti Ibnu Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhu pernah sekali. Ya. Itu pun ada faktor pendorongnya. Ada alasannya, sehingga wajar kalau sekali dua kali terjadi dalam hidupnya apaan itu. Dalam keadaan dia pun menyesalinya tentunya. Karena kenapa demikian terjadi? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, manusia itu bagaimanapun dia sungguh-sungguh di dalam menjaga keimanannya, amalannya, ketaatannya kepada Allah, tetap dia tidak bisa lepas dari dua pintu masuknya syaitan. Setiap orang tidak ada yang bisa selamat dari dua pintu masuknya syaitan. Yang pertama adalah al-ghadab, kemarahan. Yang kedua adalah al-ghaflah. Semua orang terkenai ini, al-ghadab wal-ghaflah. Ketika seseorang terkenai satu dari dua perkara ini, maka syaitan masuk. Ya, menggoda, ya, membisik. Ya, akhirnya terucap perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang jelek. Ya, tapi seorang mukmin yang kamilul iman segera dia bertaubat, beristighfar dan dia tidak mengulang. Hanya saja untuk bisa selamat dari atwan itu memang adalah perkara yang sangat sulit, sehingga di sini dikatakan atwan. Seorang mukmin adalah bukan seorang yang banyak mencela, bukan kebiasaannya mencela. Ya, walal li'an, li'an. Jadi teringat pembahasan li'an itu ya, ketika ada seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak mendapati saksi, maka dia diperintahkan oleh Rasul untuk li'an, saling melaknat satu sama lainnya. Setelah itu dipisahkan. Wallahu a'lam, di sini al-li'an atau la'an. Kalau la'an ya banyak melaknat. Ya, li'an juga mengandung makna laknat juga. Ya. Walal fahish walal bazi, bukan orang yang perbuatan dan ucapannya itu keji dan kotor. Walal bazi, ada kemiripan kesamaan antara al fahish dan al bazi. Hanya saja kalau al fahish kotor ya dalam ucapan dan perbuatan, kalau al bazi biasanya pada ucapan. Pada ucapan. Jadi seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, suka melaknat, bukan pula orang yang keji dan kotor ucapan dan perbuatannya. Ya, di sini ada anjuran dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita berupaya menyempurnakan iman kita dengan kita menjauhi sifat-sifat tercela yang tersebut dalam hadis ini. Ya. Dan adanya sifat-sifat ini pada seseorang itu menunjukkan ya kelemahan imannya. Ya, menunjukkan kelemahan imannya, bukan tercabutnya keimanannya, bukan. Laisal mu'min yang dinafikan di sini dari iman adalah keimanan yang sempurna, bukan aslul iman, bukan. Ya. Tetap dia sebagai seorang mukmin meskipun dia banyak melaknat, ya banyak mencela, kalau dia belum melakukan sesuatu yang mengeluarkan dirinya dari al-iman, dari seperti kekufuran, kesyirikan dan yang semisalnya. Wa hadzal haditsu fihi tahdzirun min hadhihi sifatiz dzamimah. Hadis ini di dalamnya terdapat tahdzir, peringatan keras, min hadhihi sifat adz-dzamimah, dari sifat-sifat yang tercela ini. Ya. Sifat-sifat ini tercela, sehingga siapa saja yang menyandang sifat-sifat ini maka dia adalah seorang yang apa? Al-mazmum, tercela. Ya. Al-la'an liman la yastahiqu an yul'an, yaitu melaknat orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Nah, sudah kita lewatkan rinciannya terkait dengan laknat hukumnya. Kepada siapa saja dibolehkan dan kepada siapa saja diharamkan. Wadha'nu fil ansab, dan juga mencela nasab-nasab, kemudian membanggakan nasab dirinya. Ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah, mereka saling berbangga dengan nasabnya masing-masing, kemudian menjatuhkan dan melecehkan nasab-nasab yang lain. Li'annahu min amril jahiliyah, karena mencela nasab adalah diantara perbuatannya orang-orang jahiliyah, dan bukan hanya nasab di sini, yang lainnya, fisiknya, sifatnya, akhlaknya, ketika kita mendapati ya kekurangan, kelemahan pada teman kita, kemudian kita mencacatinya, mencelanya, ini juga apaan yang tercela, masuk dalam larangan dalam hadis ini. Wal fuhsh wal badha'ah, ya keji, kotor dalam ucapan dan perbuatan. Li'annaha laysat min akhlaqil mu'minin, karena itu semua ya apaan wal la'an al fuhsh wal badha'ah, laisat min akhlaqil mu'minin, bukanlah termasuk dari akhlaknya kaum mu'minin. Ya, akhlaknya kaum mu'minin sebaliknya. Ya, menjaga lisan, menjaga ucapan dan perbuatan. Ya, menjaga kerukunan antara sesama muslimin. Ya. Kalau terjadi sesuatu yang memunculkan ataupun yang menimbulkan celaan, maka dia tahan. Bahkan sebagian salaf ketika disakiti maka dia mendoakan. Ya. Dulu Ibrahim ibnu Adham, ya, rahimahullah taala, beliau dulu anak seorang raja, kemudian beliau lebih memilih hidup zuhud. Akhirnya beliau mengasingkan diri, kemudian dia mempekerjakan dirinya sebagai tukang kebun. Ya, tukang kebun, tiba-tiba datang seorang jundi tentara. Maka si jundi ini, tentara ini memerintahkan kepada Ibrahim ibn Adham untuk mengambil satu buah dari kebun yang beliau tunggu. Maka beliau melarang, itu bukan milik saya, maaf, ya bukan milik saya, sehingga saya tidak berani untuk mengambilnya untukmu. Akan dipukul nih, sampai keras. Beliau sabar, ya, kata beliau, idrib ro'san ma tola'asallah, silakan dipukul kepala ini selama dia banyak bermaksiat kepada Allah. Sabar beliau. Ya. Seringkali muncul al-fuhash, ucapan keji, kotor, keras, tatkala kita disakiti sebagai bentuk balasan biasanya. Sehingga kita ketika ada sesuatu yang menyulut itu semua harus kita tenang. Ya, ingat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau ditimpakan kepada beliau beragam gangguan dan cobaan. Beliau sabar, memberikan alaf wa safah, mendoakan bahkan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dan ini perlu pengorbanan. Ya. Wala min alfadhihim, dan bukan pula lafaz-lafaz yang biasa diucapkan oleh mereka. Ya. Ketika ada dua lafaz, ya, yang satu baik dan yang kedua jelek, ya kita ambil yang baik. Kalau dua lafaz sama-sama baik, kita pilih yang terbaik. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Ya, perintahkan kaummu untuk mengambil yang terbaik. Wa qul lil mu'minin alladzina amanu. Apa itu? Ayatnya surat Al-Isra. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Ada yang ingat ayatnya? Yaqulu latihi ahsan. Yaqulil mu'minin yaqulu latihi ahsan. Gimana ayatnya? Katakanlah kepada kaum mukminin agar mengucapkan ucapan yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan akan membuat ya, permusuhan dengan sebab ucapan yang salah antara sesama mereka. Wa innamal mu'min daiman wa abadan yatakallamu bil kalami thayyibil ladzi yanfa'uh. Tidak lain, seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa dan selalu berbicara dengan pembicaraan, dengan ucapan yang baik. Ucapannya dipilih, lafaz-lafaznya yang baik dan kandungannya pun baik. Ya, baik dari dua sisi. Pertama, susunannya, kemudian juga kandungannya, bahasanya. Ya. Yatakallam bil kalami thayyib alladzi yanfa'uh. Dia senantiasa berupaya untuk berucap dengan ucapan yang baik yang memberikan manfaat untuk dirinya dan juga orang lain tentunya. Ya. Wa yuktab fi shohifati hasanatihi, dan ucapan yang dengan ucapan tadi ditulis satu kebaikan, satu pahala, fi shohifati hasanatihi, pada lembaran-lembaran kebaikannya. Masing-masing kita memiliki dua lembaran. Yang pertama lembaran kejelekan, ini diperuntukkan untuk dosa-dosa dan segala perbuatan jelek kita. Kemudian yang kedua lembaran kebaikan, ini untuk amal-amal soleh yang kita perbuat. Sehingga berupaya dia, seorang mukmin, untuk memenuhi ya lembaran-lembaran kebaikannya dengan catatan-catatan kebaikan. Wa yanfa'u ghairahu, dan berupaya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Imma bi dzikrin, apakah dengan zikir? Ya. Wa imma bi nushin, atau dengan memberikan nasihat. Au amrin bi ma'rufin wa nahyin 'anil munkar, atau dengan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Wa ta'limin wa dalalatin 'alal khair, atau memberikan ta'lim, pengajaran. Ya. Wa dalalatin 'alal khair, dan dengan menunjukkan orang kepada kebaikan. Hadhihi sifatu ahli iman al-kummal fi imanihim. Inilah di antara sifat-sifat ahlul iman, kaum mukminin yang sempurna dalam iman-iman mereka. Ya, silakan dilanjutkan sampai al-la'an. Wa qawluhu laysal mu'minu bit-ta'an, ay laysal mu'minul kamil fi imanihi bit-ta'an, ay la yat'anu fi ansabin nas wa yatafarra' bi nafsihi wa yatafarra' bi nasbihi wa yatarafa' bi nasbihi wal li'an, ay la yatluq lisanu fi la'ni 'ala man la yastahiq ayyul 'an min bani adam aw min bahimatil an'am aw ghairi dhalik. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an, yakni bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya suka melaknat, yakni tidaklah dia melaknat pada tidaklah dia mencela pada nasab-nasab manusia, dan tidak pula dia sombong pada nasabnya. Walal li'an, ay la yatluq lisanuh, lisannya tidaklah mengucapkan laknat, tidaklah lisannya mengucapkan laknat pada orang yang tidak berhak untuk laknat, dari bani Adam atau dari hewan-hewan ternak atau dari selainnya. sini laisal mu'min bil ta'an, ditambahkan di sini ba zaidah untuk taukid. Untuk taukid. Aslinya laisal mu'min ta'anan. Ditambahkan di sini ba zaidah untuk memberikan makna taukid, penekanan. Jadi sama sekali seorang mukmin yang kuat imannya bukanlah orang yang memiliki sifat suka mencela, suka melaknat. Wa qawluhu laisal mu'min bil ta'an ay laisal mu'min al kamilu fi imanihi bil ta'an. Ay la yad'anu fi ansabin nas wa yatarafa'u fi binasabih. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, laisal mu'min mit'an, yakni laisal mu'min al-kamil, yakni bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya mit'an, adalah seorang yang suka mencela. Ya, dengan ini juga kita bisa mengukur diri-diri kita termasuk dari kaum mukminin golongan yang mana. Ya. Lihat, kita suka mencela enggak? Ya. Suka melaknat enggak? Ucapan kita dan perbuatan kita bagaimana? Di situ kita bisa menilai ya, masing-masing keimanan kita masing-masing. Aila yad'anu fi ansabin nas, yakni tidak suka untuk mencela nasab-nasab manusia. Wa yatarafa'u bi nasabihi, kemudian dia mengunggulkan, membanggakan nasabnya sendiri, sombong dengan nasabnya sendiri. Walal li'an aila yutliqu lisanahu fil la'ni 'ala man la yasahiqu an yul'an min bani Adam aw min bahimatil an'am aw ghairi dzalik. Walal li'an yakni la yutliq lisanah, tidak melepas. Atlaqa yutliqu, melepas. Ya. Tidak melepas lisannya atau membiarkan lisannya fil'an untuk melaknat ala man la yastahiq, kepada orang yang tidak berhak an yul'an, untuk dilaknat. Min bani Adam, apakah dari bani Adam, au min bahimatil an'am, bahkan ataupun kepada bahimatul an'am sekalipun, binatang ternak sekalipun, dilarang untuk kita melaknatnya. Kalau kita melaknat satu binatang ya, maka itu terjerumus ke dalam perkara yang haram. Bahkan kalau binatang tersebut adalah binatang yang kita tunggangi, maka dilarang untuk kita menggunakannya karena sudah terlaknat binatang tersebut oleh kita. Au ghairi dzalik, ataupun selain itu. Ya. Innama apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kata Allah, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Masuk di dalamnya binatang ternak ataupun hewan-hewan yang lainnya. Ya, silakan yang kedua. Rizki. Rizki. Hah? Rizki. Rizki. Rahmat. Oh, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walal fahish wal fuhsh didu husnul khuluq. Bal kalamu kalamun fihi rifkun wa fihi linun wa fihi khairun kathirun. Amin waraihi yaqsimul hasanat. Kama fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan bukanlah seorang mukmin adalah seorang yang kotor ucapan dan perbuatannya. Di sini al-fush yaitu lawannya husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Bahkan ucapannya seorang mukmin yaitu ucapan yang mengandung di dalamnya itu rifkun, kelembutan. Wa fi linun. Wa fi khairun katsirun, dan mengandung di dalamnya itu banyak kebaikan. Wa min waraihi yaksibul hasanat, dan di balik hal tersebut dia melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kebaikan atau berkatalah dengan suatu yang baik atau diam. Ai mata arata an tatakallama fala taqul illa khairan. Fa lam taqul khairan fa amsik lisanaka wasjunhu fa innahu ahqqu bisijni. Yaitu maksudnya, kapan kamu ingin mengatakan suatu perkataan, maka janganlah katakan kecuali yang baik saja. Fa lam taqul khairan, dan bila kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, maka tahanlah lisanmu dan penjarakanlah dia, yaitu lisan, karena lisan itu lebih berhak untuk dipenjarakan. Hatta la yuridakal mahaliku wal takun ala balika wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu hina ma wasahu bi amalin min amalil bir. Sehingga tidak menjerumuskanmu kepada kebinasan-kebinasan. Dan tetaplah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal itu tetap pada perhatianmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya untuk mengat bi amalin, mewasiatkannya dengan amalan-amalan dari amalan kebaikan. Tsumma khatamaka bi qawlihi ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisani ay bi lisani nafsi. Sampai kemudian Rasulullah SAW menutup ucapan beliau, ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli, maukah kamu saya beritahu bi malaki dzalika kulli, suatu yang menguatkan hal itu semua. Maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, ai bi lisani nafsihi, yaitu dengan lisan beliau sendiri. Fa qala, kemudian beliau mengatakan, kufa alaika hada, tahanlah olehmu ini. Qultu ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah sungguhnya kami akan diadab terhadap sesuatu yang kami ucapkan dengannya? Faqala sakilatka ummuk fa hal yaqum bun nas fin nari ala wujuhim illa khasaid alsinatim. Maka beliau mengatakan, alangkah sedihnya ibumu, kehilanganmu. Bukankah manusia itu dilemparkan pada neraka di atas wajah-wajah mereka tidak lain karena sesuatu yang diperoleh oleh lisan-lisan mereka. Aifal taltu lisan fama dalika illa li'annaka sababun fi adabi ahliya. Yaitu kesalahan lisan, salah ucap, fama dalika illa li'annaka sababun fi adabi ahliya. Kecuali itu adalah sebab diadab ahliya penduduknya. Wasabata anin Nabi SAW annahu qala, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْكِي لَكَ بَالًا يَخْوِي بِهَا فِي نَا جَهَنَّمْ. Dan telah sabit, telah tetap dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sungguhnya seorang hamba mengatakan suatu perkataan yang mendadakkan murka Allah Subhanahu Wa Taala, لَا يُلْكِي لَكَ بَالًا, yang mana dia tidak memperhatikan perkataan tersebut, يَخْوِي بِهَا فِي نَا جَهَنَّمْ, yang melemparkan dia kepada neraka jahanam. Falisanu khatiru ala sahibihi in atlaqahu fi ma la yahillu lahu an yatakallama bihi. Lisan itu adalah, lisan itu berbahaya bagi sahib pemiliknya jika dia melepaskan lisan tersebut pada sesuatu yang tidak dihalangkan untuk dikatakan, seperti aton katani wal la'ni wal fushi wal bada'ati, seperti ta'an, mencela, melaknat, fush, perbuatan jelek, wal badah, mulutan kotor. Wala syair, innal lisana sukhirun jirmuhu wadahu jurmun kabirun kama qadakila fil masal. Berkata seorang penyair, sungguhnya lisan, lisan ini kecil, jirmuhu, bentuknya, wadahu jurmun kabirun, dan lisan ini memiliki dosa besar, sebagaimana dikatakan pada pepatah, al-jirmu sahirun wal-jirmu alladhi huwa al-ma'asamu alladhi yantiku bikin lisanu kabirun. Al-jirmu sahirun, bentuknya kecil, dan wal-jirmu alladhi huwa al-ma'asamu alladhi yantiku bikin lisan kabirun, dan dosa alladhi, dan al-jirmu alladhi huwa al-ma'asam, yang mana itulah adalah dosa, alladhi yantiku bikin lisan, yang lisan itu mengatakannya itu besar dosa. Fahada muttafiqun ma'al ahadithi sahih kadaha kahadal hadithu amsalihi. Ini telah disepakati sebagaimana hadis-hadis yang sahih, kahadal hadithu amsalihi, seperti hadis ini dan contoh-contohnya. Wal bada'atu say'ul kalam, dan bada'ah adalah ucapan yang kotor, ucapan yang jelek. Alladhi ya'udu ala sahibihi bil ismi wa yashinuhu fil hayah, yang mana mendatangkan bagi pelakunya itu dosa dan memburukkan atau menjelekannya di fil hayah, kehidupannya, dan wabah dan memati dan kematiannya. Bikhilafil kalamit thayyib, berlawanan dengan ucapan yang baik. fainnahu ya'udu ala sahibi bin naf'i fi sahifati hasanati, yang mana ucapan yang baik itu mendatangkan bagi pelakunya itu manfaat pada lembaran-lembaran baiknya. Wa yakunu bihi muhtaraman indan nas, sehingga dia dihormati di sisi manusia. Dia berkata lisanu sidikin fil akhirin, kemudian di akhirat kelak tersisa. Wa yakunu lisan, maka tersisa baginya lisanu sidikin, ucapan yang sidik jujur fil akhirin, pada akhirin. Kama qala Allah ta'ala mukhbiran an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu qala waj'alni lisana sidqin fil akhirin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengkhabarkan tentang khalilnya yaitu Ibrahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang khalilnya Ibrahim alaihi salam bahwasanya waj'al, beliau berkata waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku lisan sidikin, ucapan yang jujur baik fil akhirin, pada akhir kehidupan. Walal fahish wal fuhsh diddu husnil khuluq, dan bukan pula seorang mukmin adalah seorang yang fahish, jelek, kotor ucapan dan perbuatannya. Wal fuhsh diddu husnil khuluq, al-fuhsh adalah lawan dari akhlak yang baik. Bal kalamuhu kalamun fihi rifqun, bahkan ucapan seorang mukmin adalah ucapan yang di dalamnya ada rifq, lembutan. Wa fihi lin, ada kehalusan. Wa fihi khairun katsir, dan padanya ada khair, ya, kebaikan yang sangat banyak, yaitu iman. Dalam hadis atau dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khair wa habbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if, seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik, khair isim tafdil dari akhyar, dibuang hamzanya di kasratil isti'mal karena banyak penggunaan. Seorang mukmin yang kuat imannya itu yang lebih rajih, dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin, khair, ya, seorang mukmin yang kuat imannya, sebagian mengatakan badannya, ya, tapi yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin imannya, seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, daripada seorang mukmin yang dhaif. Ya, wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Ya, apa yang memunculkan kebaikan? Al-iman. Hanya saja kebaikan yang diperoleh berbeda-beda tergantung tingkat keimanannya. Semakin kuat imannya, maka semakin baik ataupun semakin banyak kebaikan yang diraihnya. Ya, seluruh anggota tubuh menghasilkan kebaikan. Ucapannya, penglihatannya, kaki dan tangannya, semuanya menghasilkan keimanan ataupun menghasilkan kebaikan karena sebab iman yang ada dalam hatinya. Wa min waraihi yaksibul hasanat, dan di belakang itu ucapan yang baik dan lembut dia bisa menghasilkan al hasanat, kebaikan-kebaikan. Kama fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Nah itu. Di sini beliau alaihi salatu wasalam menggandengkan antara al-qaul al-khair dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya, karena keimanan kepada Allah dan juga kepada adanya hari akhir mendorong seseorang untuk lurus jalannya, jalan hidupnya, untuk menjadi baik sirahnya. Ya, hati dan perbuatannya, sehingga yang keluar adalah kebaikan dan kebaikan. Ay mata aradta an tatakallam fala taqul illa khaira, yakni mata aradta, kapan kamu ingin berbicara maka janganlah engkau berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik. Fa illam taqul khaira famsik lisanak, kalau kamu tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, famsik lisanak, maka tahanlah lisanmu. Ya. Wasjunhu fa innahu ahaqqu bisijni, dan penjarakan lisan itu. Sesungguhnya lisan adalah sesuatu yang paling pantas untuk dipenjara. Kenapa? Karena kemadharatan, kemadharatan yang muncul itu kebanyakan dihasilkan atau disebabkan oleh lisan. Iya. Adanya permusuhan, tadabur, saling menjauhi satu sama lainnya, saling melaknat, ya, retaknya hubungan dan yang lainnya, beragam kejelekan baik itu yang terkait dengan individu ataupun masyarakat, itu sebab utama dan yang paling sering adalah lisan. Ya, tidak bisa seseorang memenjarakan lisan. lisan, lidah tidak bertulang sehingga sulit untuk seseorang memenjarakannya. Ya. Sehingga kalau bagi siapa saja yang ketika bergaul dengan manusia sulit untuk menjaga lisannya, ketika berbicara, ngobrol, ahsan dia banyak menyendiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperlunya saja dia bergaul dengan manusia. Ya. Hatta la yuridaka al-mahalik, sehingga lisan tadi tidak menjerumuskanmu kepada kebinasaan-kebinasaan, tempat-tempat kebinasaan. Wal takun ala balika wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ma hina wassahu fi a'malin min a'malil bir. Tandaknya senantiasa ada di benakmu wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala beliau mewasiatkan kepada Mu'adz dengan amalan-amalan dari amalan-amalan kebaikan. Thumma khatamha biqaulih. Ya, setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam menutup wasiatnya tadi yang berisi anjuran kepada kebaikan-kebaikan dan tahdziran dari kejelekan-kejelekan. Beliau mengatakan, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Di sini bimalaki. Kalau di kamus bimalaki. "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Ketahuilah, maukah engkau aku beritakan tentang malakul qawwam, ya, penguat, atau kadang diterjemahkan kuncinya ya. Ya, penguat, pengokoh untuk kamu bisa berbuat seperti itu semuanya, berbuat kebaikan-kebaikan yang telah disebutkan di atas. "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Maukah aku beritakan kepadamu tentang malak? Bagusnya apa terjemahannya malak? Ya, kunci dari itu semua, itu yang paling enak ya. "Qultu bala ya Rasulullah." Maka saya katakan kata Mu'adz, "Tentu wahai Rasulullah." Fa akhadha bi lisanihi, maka Nabi pun memegang lisannya. "Wa qala kuffa 'alaika hadza." Kemudian beliau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan atasmu ini lidah yang beliau pegang. Kafa ya kuffu kuffa. Khilafah fil amr. Ini bisa dibaca kuffa, bisa dibaca kuffu, bisa dibaca kuffi. Ini. Kalau kuffa li takhfif, asalnya kan sukun, ya kan? Fil amr itu majzum disukun di sini. Dibaca kuffa karena li takhfif, karena fathah li apa ringan. Boleh juga dibaca kufu lil munasabah. Ya, karena dia ainul fi'ilnya dhammah. Kalau dibaca kufi ala aslil iltiqai sakinaini. Dibaca kufi juga bisa di atas dasar asal pertemuan dua sukun dengan kasrah. Tapi yang masyhur kufa ya. Boleh juga kufa, kufi, kufu. "Qultu ya Rasulullah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Maka saya katakan kata Mu'adz radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa, akan diazab dengan sebab ucapan kami, dengan sebab apa yang kami ucapkan?" Faqala, maka Nabi heran, Mu'adz ya, yang sudah sangat tinggi ilmunya, pengetahuannya tentang agama Islam, kok masih bertanya ya tentang lisan, ya, tentang bahaya lisan. Maka Nabi mengatakan, sakilat ke ummuk, makna aslinya iya, sakilat ke ummuk, ibumu kehilangan kamu, doa kematian iya, semoga kamu meninggal, cuma tidak dimaukan maknanya. Aslinya sakilat ke ummuk, ibumu kehilangan kamu, kematian, oh, kematian kalau secara lafadznya itu kehilangan kamu mati iya. Tapi maksudnya bukan seperti itu, sekedar di sini zajr, tanbih, peringatan, dan juga bentuk ta'ajub, heran mengapa beliau sudah setingkat itu masih belum paham bahwasanya lisan itu merupakan sebab kebinasaan ya, hardikan ya, bukan doa ya. Kalau bahasa kita apa ya, bahasa kita ini sudah belajar lama tapi gak tahu gimana lafadznya, hardikannya, priwesi kamu tuh ya? Gimana gimana kamu? Ada enggak bahasa khusus? Iya. Hah? Wong Cirebon. Apa sih bahasa kamu? Semene bae, beli ngerti atau hah? "Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah tidak ada yang menyungkurkan manusia ke dalam an-nar di atas wajah-wajah mereka melainkan ya hasaidu al-sinatihim, ya, hasil-hasil dari ucapan mereka sendiri. Ya itu. Telah kita lewatkan juga ya pada hadis-hadis yang sebelumnya tentang dua perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam an-nar, yaitu apa? Al-fam wal-farj. Ya. Aifaltat al-lisan, itu celotehan-celotehan lisannya. Ya. Wa ma dzalika illa li annaha sababun fi adzabi ahliha. Dan tidaklah yang demikian ini terjadi melainkan karena lisan itu merupakan sebab dari disiksanya, diazabnya pemiliknya. Wa sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba berucap dengan ucapan yang membawa kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, la yulqi laha balan, dalam keadaan dia tidak perhatian, la yulqi tidak memberikan balan perhatian, tapi ternyata yahwi biha fi jahannam, dia tersungkur dengan ucapan tadi ke neraka jahannam. Fal lisan khatirun ala sahibihi in atlaqahu fima la yahillu lahu an yatakallam bih. Maka lisan itu khatir, sangat bahaya, sangat membahayakan pemiliknya. In atlaqahu fima la yahil, kalau dia melepasnya pada perkara yang tidak halal untuk diucapkan. Kata'ni, seperti mencela kepada orang yang tidak berhak untuk dicela. Wal la'an, la'nat wal fuhash wal badha'ah. Ya qala syair, innal lisana saghirun jirmuhu walah jurmun kabirun kama qila fil mathal. Sesungguhnya lidah itu kecil ya ukurannya, bentuknya. Walahu jurmun, tapi dia memiliki jurm, ya dosa yang sangat besar. Kama qila fil mathal, sebagaimana yang diucapkan dalam permisalan pepatah. Al jirmu saghirun wal jurmul ladzi wal ma'sam allazi yantiq bihil lisan kabirun. Bentuknya kecil. Wal jurm, tapi jurm yaitu ma'sam, dosanya, allazi yantiq bihi al-lisan, yang diucapkan oleh lisan, adalah sangat besar. Fa hadza muttafiqun ma'al ahadits as-sahihah ka hadzal hadits wa amsalih. Ucapan ini atau pepatah ini, innal lisana saghirun jirmu walahu jurmun kabirun kama qila fil mathal, itu sesuai, sejalan dengan hadis-hadis yang sahih. Ka hadzal hadits, seperti hadis ini. Ya, laisal mu'min bi'tu'an walal la'an walal fahish walal badhi. Wa amsali, dan yang semisalnya. Wal badza'atu sayyi'ul kalam. Al badza'ah adalah jelek dalam ucapan. Ya. Alladhi ya'udu 'ala sahibihi bil itsmi, yang mana ya, bisa mengembalikan kepada sahibnya dengan dosa. Ya. Wa yashinuhu fil hayah, dan membuat jelek dia dalam kehidupan di dunianya. Membawa kepada pemiliknya dosa dan juga membuat jelek dirinya di dunia. Ya, siapa yang tidak suka kepada orang yang kotor ucapannya? Ya, orang yang fitrahnya baik tidak suka ya kepada orang yang kotor ucapannya, asal ceplos. Ya. Dan bahkan itu adalah kebiasaan mereka, orang-orang yang fasik, fusak. Ya, mereka berbicara dengan ucapan-ucapan yang kotor, sengaja mereka. Mutafahish. Sengaja memilih kata-kata yang kotor, keji. Wa ba'dal mamat, dan setelah kematian juga membuat dia sengsara. Bi khilafil kalam at-thayyib, berbeda dengan al-kalam at-thayyib, ucapan yang baik. Fa innahu ya'udu 'ala sahibih, sesungguhnya ucapan yang baik akan kembali kepada sahibnya. Bin naf' dengan kemanfaatan. Fi sahifati hasanati, pada lembaran-lembaran kebaikannya. Wa yakunu muhtaraman 'indan nas, sehingga dia menjadi orang yang dihormati, dimuliakan oleh manusia. Ya. Ini ucapannya orang ini bagus, lembut, bahasanya juga bagus. Ya, semua orang segan. Ya. Bahkan orang yang biasa berucap dengan ucapan yang jelek pun ketika dia berbicara dengan orang yang sudah dikenal kebaikan ucapannya, bingung dia. Takut salah, malu. Ya. Wa yabqa lahu lisanun sinqin fil akhirin, sehingga tersisa atau tinggal kekal untuk dia tutur kata yang baik fil akhirin, pada orang-orang yang setelahnya. Sudah mati, tetap dikenang. Oh, si A, si B. Dia bagus ucapannya. Orangnya lembut, sopan, santun, enak. Gitu, ucapannya didengar. Wa yabqa lahu lisan, kekal untuk dia. Tersisa, tinggal untuk dia. Tutur kata yang baik fil akhirin, pada orang-orang yang setelahnya. Kama qala Allah Ta'ala mukhbirun an khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu qala alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, annahu qala waj'al li lisana sidqin fil akhirin, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengkhabarkan tentang khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam, bahwasanya beliau Ibrahim berdoa waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan untukku ya Allah tutur kata yang baik fil akhirin, pada orang-orang sepeninggalku. Ya. Ya, dengan ini selesailah pembacaan syarah dari hadis yang ke-311. Dan insyaallah akan kita baca hadis-hadis berikutnya pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.